Motivasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, insyaallah kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat agung sekali, yaitu saat-saat penyesalan, di mana nanti akan banyak sekali manusia yang menyesal terhadap dirinya sendiri, menyesal dikarenakan mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hisab para hambanya, wa sara ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari finnar. Setelah selesai hisab, maka Allah Azza wa Jalla memisahkan ahlul jannah dan ahlun nar. Penghuni surga dan penghuni neraka dipisahkan setelah itu. Mereka merasakan azab yang tiada tara yang Allah Azza wa Jalla sediakan untuk mereka. Ketika itu, orang-orang akan sangat menyesal sekali. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan sangat menyesal sekali. Karena ini adalah penyesalan yang sangat besar sekali. Dikarenakan dia tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berhak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala serta kekekalan di dalam neraka jahanam. Sangat menyesal. Mereka dalam keadaan lalai. Wa hum la yu'minun, dan mereka pun tidak beriman. Orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, dan orang-orang yang tidak beriman, ini adalah orang-orang yang akan menyesal pada hari kiamat nanti. Mereka ghaflah atau lalai dari akhiratnya dikarenakan syahwat dunia telah menguasainya. Mereka mengejar kesenangan dunia saja, sehingga dunia yang dia kejar melupakan akhiratnya. Bisnisnya terus diperhatikan, salat lima waktunya ditinggalkan. Keuntungan dan kerugian terus dia pikirkan. Adapun zikir kepada Allah Azza wa Jalla, dia tinggalkan. Wahum fil ghaflatin. Mereka dalam keadaan lalai, akhiratnya terlupakan. Dan mereka pun tidak beriman, artinya mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan setelah kematian. Dan di antara ciri-ciri orang yang tidak beriman terhadap hari kebangkitan setelah kematian, mereka akan berbuat di dunia ini sekehendak hatinya saja. Sebab yang ada di pikiran dia, hidup itu hanyalah kehidupan dunia. Setelah kematian, selesai semuanya. Tidak akan ada lagi hari kebangkitan. Sehingga dia tidak pernah beramal untuk akhiratnya. Nah, di sini, ghaflah dan tidak beriman adalah ciri atau sifat dari orang-orang yang akan menyesal nanti pada hari kiamat. Dan penyesalan mereka akan bertambah berat lagi, akan semakin menyesakkan dadanya lagi ketika Allah Azza wa Jalla mendatangkan kematian yang Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan seekor kambing. Dengan seekor kambing, kemudian Allah Azza wa Jalla menyembelihnya, mematikan kematian sehingga kematian tiada. Yang ada hanyalah kehidupan. Dan ahlun nar ketika itu akan sangat menyesal sekali karena dia tidak akan pernah mati lagi dalam penderitaannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan kematian itu pada hari kiamat seolah-olah kematian ini adalah seekor kambing yang berwarna putih dan berwarna hitam. Kemudian kambing ini, kematian ini diletakkan di antara surga dan neraka. Wa yuqal, dan dikatakan, ya ahlan nari hal ta'rifuna hadha, wahai ahlun nar, wahai penghuni neraka, apakah kalian mengenal ini? Qala fayashra'ibuna wa yanzuruna wa yaquluna na'am hadzal maut. Mereka pun menoleh dan melihat, dan mereka mengatakan, ya, kami mengenalnya, ini adalah kematian. Qala fayu'maru bihi fayuzbah. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kambing ini kemudian disembelih. Kambing ini disembelih. Kematian ini disembelih. Kematian dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang ada hanyalah kehidupan. Kematian sudah tiada. Kemudian dikatakan, wahai ahlun nar, hiduplah kalian selama-lamanya. Dan tidak ada lagi kematian. Ketika itu, penduduk neraka, mereka semakin bersedih. Nyesek sekali di dalam dadanya. dikarenakan kematian sudah tidak ada. Mereka akan hidup kekal di dalam neraka dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Azza wa Jalla, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzirhum yawmal hasrati idz qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun."